للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا قليل ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين قال أي قال الكفار بالحق المعاندين له وردين لدعوته orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari kebenaran, menantangnya, mendurhakainya, dan menolak dakwahnya. Mereka mengatakan seandainya itu baik, yang disampaikan oleh Muhammad SAW itu baik, tidaklah mereka mendahului kami kepadanya. Ini syarat. Mereka seakan-akan kalau memang yang dibawa, yang diajarkannya itu baik, pasti kami akan segera lebih dahulu mendapatkannya. Ai ma sabaqana ilaihil mu'minun, ma sabaqana ilaihil mu'minun. Tidak mungkin orang-orang beriman mendahului kami kepada kebenaran itu. Ai lakinna awwalama laknam, lakinna awwalamu awwalunam lakunna. Lakunna awal mubadirin bihi. Dan pastilah kami menjadi orang yang pertama mendapatkan kebenaran tersebut. Kalau yang disampaikannya itu adalah benar. Wasabiqun ilaihi, dan pasti kami mendahuluinya. Wahada minal bahrajati fi makanin. Nah, ini sikap ini yang merasa dia angkuh, bisa tinggi di sana pada satu keadaan. Dalam satu sisi merasa dia bahaya benar. Qala fa ayyu dalilin yadullu ala anna alamatal haqqi sabaqal mukallafina bihi lil mu'minin. Ini dalil seperti apa, dalil mana yang menunjukkan bahwa tanda kebenaran itu adalah kalau orang-orang mukadzibin, orang-orang yang mendustakannya itu bersegera mendahulunya daripada orang-orang yang beriman. Justru sebetulnya kalau memang itu benar, orang yang mendahulunya itulah orang yang beriman, orang yang ini kepadanya. Hal hum azka nufusan, apakah mereka yang lebih suci jiwanya sehingga mereka mendahului kepada kebenaran tersebut? Am akmalu uqulan, ataukah mereka orang yang sempurna akalnya sehingga mereka kalau memang itu benar mereka mendahului kepadanya? Am al-huda bi'aidihim, atau apakah hidayah itu ada di tangan mereka sehingga mereka menentukannya kapan mereka mau mengikuti, kapan mereka mau meninggalkannya. Qala walakin hadzal kalam alladhi sadara minhum yu'azzuna bihi anfusahum, yu'azzuna bihi anfusahum bimanzilati man lam yaqdir ala syai'. Akan tetapi perkataan mereka, kata-kata mereka itu yang muncul itu, ini kalau itu benar pasti kami mendahulunya. Itu dengan itu mereka mengangkat diri-diri mereka. Jadi seakan-akan ini menempatkannya di manzilah di malam yaqdir ala syai'. Ini artinya sudah bukan mengangkat dalam artian memuliakan diri mereka, tapi justru menjatuhkan, memposisikan diri mereka itu pada tempat, yakni seperti orang-orang yang tidak kuasa, tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu, angan-angan, khayal. Lam nasumatu atfiqal yadnan yadumhu. Kemudian mereka mulai mencelanya. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, wa id lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ismun qadim. Ini kemudian apa, ketika mereka tidak mampu untuk mendapatkannya mereka mencela. Ini kan sering ya dalam kalimat-kalimat yang kita merendahkan sesuatu, dia sendiri tidak mampu, tidak mau menyenanginya, tapi seakan-akan menganggap bahwa kalau itu benar, kalau itu baik, kalau misalnya itu apa, kami juga bisa seperti itu. Tapi karena kemudian apa namanya, dia tidak, dia sebetulnya tidak mampu untuk mendapatkannya, justru kemudian berbalik mencelanya. Wa idlam yahtadu bihi fa sayaquluna hadza ifkun qadim. Nah, ketika mereka tidak mampu, tidak mau mengambil petunjuk dengan Al-Qur'an tersebut, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian akan mengatakan ini adalah dongeng orang-orang terdahulu, kedustaan orang-orang yang sudah lama, sudah usang. Ai hadza sabab alladhi da'ahum ilaihi annahum lamma lam yahtadu bihadzal qur'an wafatahum a'zamul mawahib wa ajallul ragaib faqadahu fihi biannahu kadhib atau biannahu kadhib. Ini mereka sebab yang mendorong mereka kepadanya ini berbuat seperti itu, bahwa ketika mereka tidak mau mengambil petunjuk dengan Al-Qur'an ini, dan mereka kehilangan yakni anugerah yang sangat besar, ragaib, kecenderungan-cenderungan atau petunjukan yang paling mulia, yang paling agung, mereka malah mengkritiknya, malah mencelanya, menganggap bahwa Al-Qur'an itu bohong. Wa huwal haqq alladzi la syakka fihi, padahal Al-Qur'an adalah al-haq yang tidak ada keraguan padanya. Wala intira'an ya'tarihi, dan tidak ada kepalsuan pula yang menimpanya. Alladzi qad wafaqa al-kutub as-samawiyah, sebenarnya Al-Qur'an itu wafaqa al-kutub as-samawiyah, mencocoki semua kitab-kitab samawi, khususan akmaluha wa afdaluha ba'da al-Qur'an. Ini lebih-lebih yang paling sempurnanya, yang paling afdalnya setelah Al-Qur'an, yaitu wahyat Taurah allati anzalaha Allah 'ala Musa, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, imaman wa rahmah, sebagai imam, petunjuk, pembimbing yang diikuti, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ai yaqtadi biha Bani Israil, yang jadikan teladan, menjadikan ikutan oleh Bani Israil. Wa yahtaduna biha, dan mereka mendapatkan petunjuk, mengambil petunjuk dengan Taurat tersebut. Fa yahsulu lahum khairat dunya wal akhirah, yang akhirnya mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Wa qawluhu wa hadzal qur'an, dan Al-Qur'an ini kitabun musaddiqun lil kutubi as-samawiyah as-sabiqah. Al-Qur'an ini adalah kitab yang membenarkan, yang mengakui, artinya menjadi koreksi bagi kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab samawiyah sebelumnya, mengakui kebenaran yang benar dari kitab-kitab tersebut. Syahida bin musaddiqiha wa saddaqaha, yaitu menjadi saksi tentang kebenaran Taurat dan atau kitab-kitab sebelumnya, dan membenarkannya, mengakui benarnya. Bimuafakatihi lah, dengan kecocokannya, kesesuaiannya dengan isi kitab-kitab sebelumnya. Waja'alahullahu lisanan arabiyan, dan Allah jadikan, yaitu Allah naam turunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab, liyashala tanawuluhu, supaya mudah untuk mengambilnya, untuk menangkapnya, untuk menerimanya, untuk membacanya, menghafalnya, nah, untuk memahaminya. Wa yatayassaru at-tadhakkuru, dan mudah untuk jadi peringatan dan mengingatkannya, nanti diingatkan dengan Al-Qur'an tersebut. Liyundhira alladhina zalamu, untuk menjadi peringatan, Al-Quran menjadi peringatan bagi orang-orang yang zalim, amfusam, yang membuat menzalimi diri-diri mereka sendiri, bil kufri wal fusuqi wal isyan, dengan kekafiran, dengan kefasikan, ataupun dengan kemaksiatan. Ini samarru ala zulmihim bil adabil wabil, yani kalau ini menjadi peringatan buat orang-orang yang berbuat zalim dengan kekafiran dan seterusnya ini, kalau mereka terus menerus di dalam kekafirannya, di dalam kezalimannya, mereka diperingatkan dengan akan adanya adab yang sangat keras. Wa yubashshirul muhsinin, dan juga Al-Qur'an itu memberi berita gembira, kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat ihsan, fi ibadatil khaliq, ketika mereka beribadah kepada Al-Khaliq, wa fi nafil makhlukin, juga ketika mereka memberikan manfaat untuk sesama makhluk. Mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadahnya, juga memiliki kasih sayang, manfaat kepada sesama. Bithawabil jazil, berita gembira itu berupa pahala yang sangat besar, ganjaran yang sangat mulia di dunia wal akhirah. Mereka dapatkan pahala tersebut di dunia dan di akhirat, balasan-balasan tersebut di dunia dan di akhirat. Wa yadhkurul amal allati yundharu anha wal amal allati yubasharu biha. Al-Quran menyebutkan pula amalan-amalan yang dikarenanya mereka diperingatkan, artinya supaya dijauhi, supaya ditinggalkan, dan menyebutkan pula amalan-amalan yang jadi berita gembira, jadi sebab berita gembira yang mereka dapatkan. Qala qawluhu innal ladzina qalu rabbuna Allah umma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Ini di antara amalan-amalan yang jadi sebab berita gembira bagi orang-orang yang muhsinin. Ai innal ladzina aqarru bi rabbihim, mereka mengakui, meyakini Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala, wa syahidu lahu bil wahdaniyah, mereka menyaksikan bersaksi tentang wahdaniyahnya, bahwa dialah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Wal tazamu ta'atahu, dan mereka tetap komitmen menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadamu ala dalik, dan terus mengusahakan, mengupayakan untuk senantiasa taat kepada Allah. Istiqamu indata hayatihim, mereka istiqamah di atas, yakni di atasnya selama hidup mereka. Fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka. Min kulli syarr, mereka tidak akan merasa khawatir dari kejelekan-kejelekan yang ada di sekeliling mereka. Baik itu amamahum, di hadapan mereka yang mereka hadapi. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pula berduka. Alama khallafu warahum, terhadap apa yang mereka tinggalkan. Artinya mereka tidak merasa gamang, tidak merasa cemas, takut dengan apa yang akan terjadi di hadapan mereka, dan juga tidak merasa sedih dengan apa yang lolos, yang luput dari mereka, dari urusan-urusan dunia. Tidak membuat mereka sedih, kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan, kehilangan ketenaran, kehilangan urusan-urusan dunia. Tidak pula membuat mereka takut untuk menghadapi tantangan apa yang akan mereka hadapi dari cobaan, ujian-ujian Allah. Baik itu dengan adanya musuh-musuh Allah yang menghalangi jalan mereka kepada Allah. Qala ulaika ashabul jannah, mereka itulah ashabul jannah, penduduknya di surga. Ahluha al-mulazimuna laha, yang terus akan senantiasa melaziminya, menyertainya, senantiasa bersamanya. Yang mereka itu la yabghi anha hiwala, tidak ingin pindah, tidak mengharapkan pindah dari surga tersebut. Atau 6 alladzina la yabghuna anha hiwala, yang sama sekali mereka tidak menginginkan pindah dari surga tersebut. Wala yuridu nabiha badalan, dan tidak menginginkan ganti dari surga tersebut, apapun juga. Qala khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Minal imani billah, ini dia seperti beriman kepada Allah. Wal muqtadi lil amali salihah, allati istaqamu 'alaiha, yang keimanan itu menjadi pendorong yang menuntut adanya amalan-amalan saleh yang mereka istiqamah di atas amalan-amalan tersebut. Nah, ini buah mereka yang bisa melakukan senantiasa istiqamah di atasnya, walaupun sedikit amalan-amalan yang mereka lakukan itu lebih baik. Soalnya ini apabila dia mampu untuk terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana orang-orang yang seperti ini tidak akan mudah untuk merasa takut terhadap apa yang jadi hamba yang menghambat, mungkin merintangi jalan mereka kepada Allah, tidak pula membuat mereka merasa sedih atas apa yang kehilangan yang tidak mereka dapatkan dari urusan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baiklah. Ya, subhanallah. Subhanallah.